Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama gue Popon, gue tuh tinggal di daerah Menteng. Di Jakarta Pusat, tau? Itu Menteng tempat tinggal Obama sebelum jadi presiden. Obama tinggal 3 tahun di Menteng jadi presiden. Gue 26 tahun gak jadi apa-apa. Untungnya Obama pas 3 tahun pindah ke Amerika. Coba kalau enggak, pasti jadi kayak gue. Menteng itu emang terkenal daerah elit ya, daerah rumah-rumah elit. Di situ tuh daerahnya orang kaya, guanya enggak, daerahnya doang yang kaya. Di situ tuh rumahnya gede-gede ya kan, rumah gede-gede di daerah situ, terus di tengah-tengahnya ada polsek, polsek Menteng. Nah di daerah polsek itu ada asrama. Nah gue tinggal di polsek. Enggak, di penjaranya. Enggak juga lah. Gue orangnya minder dan cuma tinggal di Menteng yang bisa gue banggain gitu. Jadi kalau gue ditanya, Pon lu kuliah di mana? BSI. Kerja, nganggur. Tinggal di mana? Menteng. Wah. Tapi nganggur? Nganggur. Tinggal di mana? Menteng. Wah. Cuma itu aja yang gue bisa banggain. Jadi Menteng itu banyak banget taman, tapi sering dijadiin tempat buat pacaran. Malah gue sering ngeliat ada motor, gak ada orangnya. Orangnya di balik motornya lagi pada pacaran. Malah kadang ada yang berantem, nangis-nangisan. Makanya gue sering tuh ngeliat ada motor, gak ada orangnya, tapi ada suara orang nangis. Tapi gue juga pernah ngeliat ada orang nangis, gak ada motornya. Nangisin motornya yang hilang. Lagi taman dijadiin buat tempat pacaran, ya kan? Taman itu kan sebenarnya buat tempat relaksasi, buat santai-santai. Itu kenapa konsep desain rumah modern membawa taman ke dalam rumah. Biar orang bisa relaksasi di rumah. Tapi ada juga orang yang bawa rumah ke taman. Nah itu gembel. Sekian, gue Popon. Terima kasih.